Bolehkah mematikan binatang seperti keong? Apa ini? Tudai ya, yang dari laut itu ya. Dan yang semisalnya dengan cara direbus, karena setahu saya binatang tersebut hanya bisa dimanfaatkan dagingnya dengan cara seperti itu. Yang jelas dari hewan air, ya, tudai itu hewan ya, hidup. Nah, kerang. Segala sesuatu dari hewan air, bangkainya pun tetap halal. Nah, maka tidak jadi masalah insyaAllah.